gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Alah, ora karet gorengan kopi. Terus cikar gape diseret macan. Amit-amit prawan saiki disenggol jerit ditubruk mapan. Saya selalu bilang, kalau ada orang posting sesuatu, hatimu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Wih, rungok no kupingmu. Bilo bedo nih cewek karo sound system. Lah kok sakit, Pak? Sound system diragati okeh, kita wujude. Cewek diragati okeh, diuntal kancane. Ah, lah. Rosok, wujud, wujud, wujud.